pasti. I am game. I wanna see all the jumping all around. Is everybody okay up there? Ya, yang suka waktu habis ini ya. Spesial memang kubu. Mama Dapit yang punya lagu. Mama Dapit. Mama Dapit. Ya. Mama Dapit, pengantin sini sayang. Mama Widya. Yang suka wakil. Nada Ismaya. Kerja bareng Promedian. Buat majikan bareng pengantin. Spesial yang punya kawasan. Mama Eda. David, mamaku, papanya David, mama gue hilang, papanya David, papanya David, papanya David.